Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wa arham inallaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang salat istisqa, salat untuk meminta hujan. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada pembahasan yang lain, yaitu bab salatil khauf. Bab tentang salat khauf. Dan sebagaimana biasanya, di sini penulis rahimahullah akan membawakan sebuah mukaddimah sebelum masuk kepada hadis-hadis dalam bab ini. Kita akan baca mukaddimah tersebut. Kata beliau rahimahullah, "Laisa laha sababun illal khawfu hadaran aw safaran." Kata beliau rahimahullah, salat khauf ini tidak memiliki faktor penyebab kecuali rasa takut, hadaran atau safaran, baik ketika mukim maupun ketika safar. Sehingga rasa takut adalah satu-satunya faktor penyebab bolehnya melakukan sholat khauf. Sehingga khauf itu secara bahasa artinya rasa takut. Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan ketika dalam keadaan takut. Itu pengertian khauf secara bahasa. Ketika perang sedang berkecamuk misalnya, atau karena merasa takut kepada serangan musuh, dan yang semisalnya, maka boleh untuk melakukan sholat khauf. Wahiyya thabitatun bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan solat khauf ini telah tetap dalilnya dalam Alkitab, as-sunnah dan al-ijma', kesepakatan para ulama. Sehingga dalil yang melandasi adanya solat khauf itu ada tiga: Al-Quran, Al-Hadis, dan konsensus para ulama atau kesepakatan para ulama. Adapun ayat yang menunjukkan disyariatkannya salat khauf, maka telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102. Dalam sebuah ayat yang cukup panjang. Bisa dilihat selengkapnya dalam mushaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut tentang tata cara pelaksanaan sholat khauf. Kemudian dalil-dalil dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka cukup banyak. Insya Allah akan kita baca sebagiannya pada pertemuan malam ini dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan lebih dari itu, para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya sholat khauf. Dalam pengertian tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang disyariatkannya sholat khauf. Kemudian kata beliau, waqad waradat bi sifatin muta'addidatin. Sungguh sholat khauf ini telah datang dengan tata cara yang sangat beragam, dengan tata cara yang sangat bervariasi. Kulluha jaizah, dan semuanya boleh untuk dilakukan, boleh untuk diamalkan. Selama bersumber dari hadis yang sahih, maka semuanya boleh diamalkan. Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwa sholat khauf ini memiliki 6 atau 7 kaifiyah, 6 atau 7 tata cara pelaksanaan sholat khauf menyesuaikan kondisi kaum muslimin ketika mereka melakukan jihad fisabilillah atau ketika mereka sedang diserang oleh musuh-musuh Islam. Wabima annaha syuri'at rahmatan bil musallin fi hadhihi syiddah wa takhfifan anhum. Kemudian kata beliau, karena sholat khauf ini disyariatkan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan sholat fi hadhihi syiddah, dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat. Wa takhfifan anhum, dan sebagai kemudahan bagi mereka. Fa innal ansaba lil musallin an yakhtaru min hadhil wujuhi alwaridati ansabaha lil maqam. Maka solusi yang paling tepat bagi orang-orang yang hendak melakukan sholat khauf adalah hendaknya mereka memilih tata cara yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Hendaknya kaum muslimin memilih tata cara pelaksanaan sholat khauf yang paling tepat, menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, bagaimana contoh konkretnya? Beliau jelaskan di sini, wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafi jihatil adu wa qurbihi wa bu'dih. Dan tata caranya berbeda-beda menyesuaikan posisi musuh, apakah dekat atau jauh. Wa syiddatil khauf au khiffatih, apakah besar rasa takutnya atau sekedar rasa takut yang ringan. Maka hendaknya mereka jeli untuk memilih tata cara pelaksanaan sholat khauf yang paling tepat. Ketika musuh berada di arah kiblat dan di selain arah kiblat, maka kaifiyahnya berbeda, tata caranya berbeda. Ketika misalnya kondisi sangat genting, perang sedang berkecamuk dan kedua pihak saling menyerang misalnya, maka boleh melakukan sholat khauf sesuai dengan kemampuan masing-masing, betapapun kondisinya. Apakah sambil duduk, sambil tiarap, atau yang lainnya. Apa boleh buat? Kalau berdiri bisa terkena timbakan musuh, sehingga sholatnya dengan gerakan kepala. Boleh melakukan sholat khauf dengan cara seperti itu. Adapun ketika terjadi misalnya gencatan senjata sehingga suasana cukup kondusif, maka hendaknya melakukan sholat sebagaimana biasanya, dengan cara berdiri, ada ruku, ada i'tidal, dan begitu seterusnya. Ala kulli hal, yang jelas berusaha untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hadirin yang kami muliakan, kita masuk hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang ke-154. An Abdillah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fi ba'dhi ayamihi allati laqiya fiha al-adu." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat khauf bersama dengan kami pada sebagian hari-hari peperangan beliau. Allati laqiya fiha al-adu, yang mana beliau bertemu dengan musuh dalam peperangan tersebut. Faqamat ta'ifatun ma'ah, maka berdirilah kelompok yang pertama bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun bi'izalil adu, adapun kelompok yang kedua mereka menghadap ke arah musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan tsumma dhahabu, kemudian beliau melakukan salat bersama dengan kelompok yang pertama sebanyak satu rakaat, kemudian mereka pun pergi. Waja'al akharun fasalla bihim rak'atan, dan datanglah kelompok yang kedua, kemudian beliau melakukan salat bersama dengan mereka sebanyak satu rakaat. Wa qadat at-ta'ifatani rak'atan rak'atan, kemudian kedua kelompok tersebut mengqadha salatnya sebanyak satu rakaat satu rakaat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hadirin yang kami muliakan, ini merupakan tata cara pelaksanaan salat khauf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi dua saf atau dua kelompok. Kelompok yang pertama salat bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Dan ini berlaku ketika musuh berada di selain arah kiblat. Jadi misalnya musuh berada di arah timur misalnya, maka imam membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat di belakangnya, adapun kelompok yang kedua menghadap ke arah timur dengan membawa senjata. Nah, kemudian ketika kelompok yang pertama sudah melakukan sholat sebanyak satu rakaat bersama dengan imam, maka mereka pun pergi menghadap ke arah musuh untuk melakukan penjagaan dalam keadaan mereka masih melakukan sholat. Sholatnya tidak dibatalkan. Kemudian kelompok yang kedua gantian, mereka sholat bersama imam satu rakaat. Nah, ketika imam sudah salam, kelompok yang kedua ini bangkit untuk menambah satu rakaat. Ya. Setelah selesai baru kemudian mereka mundur ke belakang untuk melakukan penjagaan. Dan gantian, kelompok yang pertama tadi menambah satu rakaat. Seperti itu tata caranya. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya yang pertama, mungkin nanti perlu kita praktekkan ya, biar lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami insyaallah. Faedah yang pertama, masyru'iyatu salatil khauf 'inda wujudi sababiha hadran aw safaran. Faedah yang pertama adalah disyariatkannya melakukan salat khauf ketika ada faktor penyebabnya, yaitu ketika kaum muslimin dilanda rasa takut dalam peperangan atau yang semisalnya. Hadran au safaran, baik ketika mukim maupun ketika safar. Adapun ketika mukim, maka kaum muslimin harus menyempurnakan sholatnya, sholat-sholat rubaiyah, sholat asar, sholat isya, dan sholat duhur harus ditunaikan dengan sempurna, tidak boleh dikosor. Adapun ketika safar, maka sholat-sholat rubaiyah boleh dikosor menjadi dua rakaat. Takhfifan 'alal ummah, sebagai bentuk kemudahan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, wa ma'unatan lahum 'ala jihadil a'da, dan sebagai pertolongan bagi mereka dalam melakukan jihad terhadap musuh-musuh Islam. Wa ada'an li sholati fi jama'atin fi waqtihal muhaddad, dan dalam rangka untuk melakukan sholat secara berjamaah pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga ini memberikan faedah kepada kita betapa sholat berjamaah adalah perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Dalam kondisi perang sekalipun, kaum muslimin tetap disyariatkan untuk melakukan sholat secara berjamaah, apalagi dalam kondisi normal, dalam kondisi aman. Tsanian, kemudian faedah yang kedua, al-ityanu biha ala hadhil kayfiyah allati dzukirat fil hadis. Faedah yang kedua adalah dianjurkannya melakukan sholat khauf sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis. Dan ini berlaku ketika musuh berada di selain arah kiblat, di arah timur misalnya. Maka shaf yang kedua, kelompok yang kedua tadi menghadap ke arah timur. Ketika musuh berada di arah selatan misalnya, maka kaifiahnya sama, tata caranya sama. Shaf yang kedua menghadap ke arah selatan. Demikian pula ketika musuh berada di arah utara, shaf yang kedua juga menghadap ke arah utara. Selebihnya ikut sholat bersama dengan imam. Adapun ketika musuh berada di arah kiblat, kalau di negeri kita di arah barat, maka kaifiahnya berbeda. Tata cara pelaksanaan sholat khauf berbeda dengan ketika musuh berada di selain arah kiblat. Salisan, kemudian faedah yang ketiga, anal harakatal kathirata limaslahatis sholah au lidharurah la tubtilus sholah. Bahasanya, gerakan yang banyak untuk kemaslahatan sholat atau ketika kondisi darurat, la tubtilus sholah, maka gerakan-gerakan tersebut tidak akan membatalkan sholat. Dengan syarat tadi, gerakan-gerakan tersebut untuk kemaslahatan sholat atau ketika kondisi darurat, ketika kondisi genting, maka gerakan-gerakan tersebut tidak akan membatalkan sholat. Seperti yang dilakukan oleh kelompok yang kedua tadi. Bisa kita bayangkan, mereka dalam keadaan sholat mundur ke belakang, kemudian menghadap ke arah musuh. Belum lagi nanti kalau ada serangan dari musuh, mereka harus menembak, mereka harus tiarap, dan begitu seterusnya. Sekian banyak gerakan di luar sholat, namun itu dilakukan dalam kondisi darurat, sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah. Contoh yang lain misalnya, ketika kita sedang sholat, kemudian tiba-tiba muncul binatang berbisa di hadapan kita. Dia sudah siap untuk menggigit kita misalnya. Seekor ular atau seekor kalajengking misalnya. Enggak boleh kita untuk melakukan pembelaan diri. Kita pukul berkali-kali sampai mati, tidak masalah. Hal tersebut tidak akan membatalkan sholat, karena tadi dilakukan dalam kondisi darurat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan sholat di atas mimbar. Pernah kita sampaikan pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Ketika beliau berdiri naik ke atas mimbar, ketika mau sujud turun ya ke lantai untuk sujud. Terus panjang sholat melakukan gerakan-gerakan seperti itu, lima salahati sholat, demi kemaslahatan sholat, maka tidak masalah. Sehingga tidak benar pendapat yang mengklaim bahwa gerakan maksimal dalam pelaksanaan sholat itu adalah 3 kali, ya, selebihnya tidak boleh dan bisa membatalkan sholat. Itu pendapat yang keliru dan tidak benar. Rabian, kemudian faedah yang keempat, al-hirsus syadid al-itsyani bisolati fi waktiha wa ma'al jama'ah. Faedah yang keempat adalah tentang adanya semangat yang besar untuk melakukan sholat pada waktunya secara berjamaah. Ini yang telah kita sampaikan tadi. Dan ini mendukung para ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain bagi setiap pribadi muslim, bukan sekedar fardu kifayah atau sunnah. Hukumnya fardu ain bagi seorang muslim yang tidak memiliki udzur yang syar'i atau alasan yang syar'i. Ketika dalam kondisi darurat sekalipun, tetap disyariatkan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Belum lagi ada dalil-dalil lain yang mendukung pendapat tersebut. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.